Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني أعزكم الله sudah beberapa hadis yang telah kita pelajari berkaitan dengan al-iqtisad fit ta'ah, sederhana dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dalam arti tidak berlebihan sampai melampaui batas yang ditetapkan dalam Islam, dan juga tidak bermalas-malasan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Pada kesempatan malam hari ini, barakallahu fikum, akan kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahutaala untuk memperkuat al-iqtisad fit-ta'ah, untuk menjelaskan prinsip al-iqtisad fit-ta'ah. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari sahabat ابن مسعود رضي الله تعالى عنه bahwa sungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda halaka al mutanatti'un qalaha thalatha rawahu muslim sungguh binasa dan celaka al mutanatti'un beliau mengucapkannya 3 kali diriwayatkan oleh al-Imam Muslim al mutanatti'un al muta'ammiqun al musyaddidun fi ghairi mawdi'is tasjid, yang dimaksud dengan al-mutanatti'un ialah orang-orang yang memberatkan sesuatu yang tidak disyariatkan untuk memberatkan diri padanya. Nah, Ikhwan fillah a'azakumullah. Jadi istilah al-mutanatti'un ini berlaku baik yang terkait dengan ucapan maupun perbuatan. Ucapan-ucapan yang tidak perlu kita berdalam-dalam padanya dan tidak perlu untuk bersikap keras padanya, namun kita ucapkan dengan berdalam-dalam atau menyampaikan dengan keras, itu termasuk al-mutanatti'un fil aqwal. Juga menyangkut perbuatan, amalan-amalan yang tidak perlu kita terlalu memberat-beratkan diri padanya, tapi kemudian kita lakukan dengan memberat-beratkan diri padanya, maka ini disebut dengan al-mutanatti'un fil af'al. Contoh yang fil aqwal, orang-orang yang memberat-beratkan atau terlalu keras dalam berbicara padahal tidak perlu untuk keras dan berlebih-lebihan padanya. Nah, seperti contoh barakofikum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala cukup dengan suara yang pelan. Nah, dengan penuh kekhusyuan, ketundukan dan kerendahan diri kita mengucapkan lafaz-lafaz doa. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Mendengar, tidak tuli. Sehingga tidak butuh teriak-teriak dalam berdoa. Maka orang yang berdoa dengan suara keras dan teriak-teriak itu namanya al-mutanatti'un fil aqwa. Baik. Contoh yang fil af'al dalam perbuatan. Sholat tahiyatul masjid syariatkan 2 rakaat takhfif ringan. Ternyata dia melakukan sholat tahiyatul masjid 1 rakaatnya 1 jam. 2 rakaat 2 jam. Namanya apa ini? Al-mutanatti'un fil af'al. Walaupun niatnya baik, tapi caranya tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat, itu menjadi tercela. Dan ini pertentangan dengan prinsip al-iqsad fit ta'ah, sederhana dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi berlebihan. Berdoa sampai berteriak-teriak. Suara yang keras. Dengan suara speaker yang keras. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Mendengar, tidak tuli. Enggak perlu keras-keras. Nah. Sebagaimana sholat tahiyatul masjid dilakukan dengan ringan 2 rakaat, kita enggak usah kemudian memberatkan diri sampai 1 rakaat 1 jam, 2 rakaat 2 jam untuk tahiyatul masjid. Secara asalnya ada tuntunannya doa sholat tahiyatul masjid, tapi secara kaifiah ini adalah tanattu'. Memberat-beratkan apa ini? Diri. Tidak pada tempatnya. tidak pada tempatnya. Nah, kemudian dalam hadis ini kita juga bisa mengetahui faedah yang lain, bahwa sikap keras yang tidak pada tempatnya, asyiddah fi ghairi mawdi'iha, sikap keras yang tidak pada tempatnya, la ta'ti bi khair, tidak mendatangkan apa ini? Kebaikan. Bahkan mendatangkan apa ini? Banyak dampak-dampak negatif. Jadi sikap keras yang tidak pada tempatnya itu tidak mendatangkan kebaikan, bahkan bisa berdampak negatif pada banyak perkara. Itulah sebabnya Nabi SAW beliau sampai 3 kali mengucapkan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celaka, binasalah al-mutanatti'un, orang-orang yang membuatkan tidak pada tempatnya, baik dalam ucapannya maupun apa ini? Perbuatannya. Karena bertentangan dengan sikap al-iqtisad fit ta'ah. Wallahu ta'ala. Kemudian dalam hadis ini juga kita mendapat faedah yang lain. Disyariatkan untuk mengulangi ucapan yang penting agar diperhatikan. Sebagaimana Nabi SAW mengulangi pernyataan beliau ini sampai 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. 3 kali. Sehingga kalau kita menyampaikan sesuatu yang kita anggap itu penting dan kita anggap harus ditekankan, maka disyariatkan untuk apa ini? Diulang maksimal 3 kali. Ya, kalau lebih dari 3 kali berlebihan. Nah, ulangi itu maksimal 3 kali. Ya, para ulama menyatakan kalau lebih dari 3 kali itu berlebihan. Time 3 itu sudah banyak. 6. Selanjutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa Nabi radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innad dina yusran, sesungguhnya agama Islam ini mudah. Wala yushaddad dinu illa ghalabah, dan tidaklah agama ini dilakukan dengan sikap keras yang berlebihan kecuali akan membinasakan orang yang melakukannya. Fasaddidu, maka hendaklah kalian tetap memegang jalan yang benar. Waqaribu, dan hendaknya kalian mengamalkan sesuatu sesuai dengan kemampuan. Wa'absiru, dan hendaknya kalian memberi kabar gembira. Wasta'inu bil ghadwati warauhah wasyai'in minat duljah, Dan hendaknya kalian banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan sore dan pada waktu menjelang malam atau sedikit dari malam, awal malam atau akhir malam. Wa syai'in min ad-dulja. Sesuatu dari apa ini? Akhir malam. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Bukhari rahimahullah. Wa fi riwayatin lahu. Dan dalam riwayat yang juga milik Imam Bukhari disebutkan dengan lafaz saddidu wa qaribu waqtu wa ruhu wa sayun min ad-dulja al-qasda tablu. Tetaplah kalian memegang yang benar dan hendaklah kalian melaksanakan amalan yang sesuai dengan kemampuan. Dan hendaknya kalian banyak berdoa di waktu pagi dan berdoa di waktu sore dan sedikit di akhir malam. Sederhanalah kalian dalam beribadah. Kalian akan mencapai tujuan yang kalian inginkan. Naam. Qauluhu ad-din wa marfu ala ma lam musamma fa'ilu. Lafaz ad-dinu dalam hadis ini dibaca rafa' menjadi naibul fa'il atau istilah yang lain al-maf'ul ala dhi lam musamma fa'ilu. Walai yusadad dinu. Dirofa ya. Menjadi apa ini? Naibul fa'il. Atau istilah yang lain. Al-maf'ul ala dilam sama fa'il. Waruya mansubah. Waruya layusadad dina ahad. Diriwayatkan juga. Ad-dina dibaca nasab. Yakni riwayat yang lafadznya ialah la yusadad dina ahadun. Jadi ad-dina dinasab menjadi maf'ul bih. Wa qawluhu illa ghalabahu ay ghalabahu ad-din wa ajuza dhalikal mushad an muqawamati ad-din dikasrati turqi. Makna orang yang memberat-beratkan diri dalam agama ini tidak pada tempatnya, maka agama akan mengalahkannya. Artinya ialah dia tidak akan mampu lagi mengamalkan agama itu. Karena semakin lama semakin loyo untuk menegakkan agama ini. Karena saking banyaknya jalan-jalan kebaikan yang diajarkan dalam agama. Wal-ghadwah sayru awalin nahar. Al-ghadwah itu adalah perjalanan di awal siang pagi. Wa rawhah akhirun nahar. Rawhah ialah akhir siang, yakni sore hari. Wa dulcah akhirun lail. Ad-dulja itu ialah akhir malam. Wahada isti'aratun wa tamthil. Ini semacam permisalan. Wa maknahu ista'inu ala ta'atillahi azza wa jal bil a'mal fi waqti nasatikum wa faraghi qulubikum bihaitsu tastaridunal ibadah wala tasamuna wa tablughuna maqsudakum. Maknanya ialah hendaknya kalian minta tolong untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan cara beramal di waktu-waktu kalian semangat dan waktu hati kalian kosong, konsentrasi, sehingga kalian bisa merasakan lezatnya ibadah dan tidak mudah jenuh atau bosan, sehingga tujuan kalian tercapai. Kama anal musafir al-hadik yasir fi hadil awqad wa istarihu huwa wa dabatu fi ghairiha faisilul maqsud fi ghairi ta'ab. Sebagaimana seorang musafir yang cerdik, dia akan memilih perjalanan di waktu-waktu semangat ini, dan di waktu yang lain dia dan kendaraannya istirahat, sehingga sampai tujuan tanpa rasa letih sedikit pun. Wallahu ta'ala a'lam. Dalam hadis ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama ialah inna dina yusran. Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Walhamdulillah. Mudah di sini artinya mudah diamalkan, tidak memberatkan pemeluknya. Kalaupun karena kondisi tertentu berat melakukannya, ada keringanan dalam Islam. Nah, seperti kalau sholat disyariatkan sambil berdiri, itu mudah dilakukan oleh seluruh kaum muslimin yang dalam kondisi apa ini? Sehat dan normal. Tapi dalam keadaan tertentu, kalau dia sakit misalkan, maka ada keringanan dalam agama Islam. Boleh sholat sambil apa ini? Duduk. Bahkan kalau dia tidak kuat sambil duduk, bisa sholat sambil apa ini? Berbaring. Bahkan kalau dia tidak bisa bergerak sama sekali dalam sholat, dia pun boleh sholat sambil apa ini? Isyarat. Nah, jadi gak ada yang sulit dalam agama ini. Yang sulit-sulit pasti akan ada kemudahan. Nah, seperti puasa disyariatkan untuk semua kaum muslimin, mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya apa ini? Matahari. Itu bagi yang masih normal, yang masih sehat, mudah, tidak berat. Tapi kalau sebagian orang ada yang kondisinya sudah menurun, sakit, sehingga berat, maka dalam syariat ada keringanan untuk tidak puasa dan diganti pada hari-hari lain ketika dia sehat untuk mengkodok puasanya. Bukan dispensasi jam puasa, ya. Gak bisa sampai maghrib karena sakit, ya sudahlah, semampu saya sampai duhur saja. Enggak. Kalau puasa itu soalnya nyambung, ya. Mulai subuh sampai maghrib itu nyambung. Gak bisa puasanya itu sepertiga ya, atau dua per tiga. Keringanannya ialah diganti pada waktu-waktu lain ketika dia benih, sehat. Bahkan kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah tua, sudah enggak kuat untuk puasa. Sekalipun diganti pada hari-hari yang lain. Kalau tambah hari-hari yang lain, tambah tua. Tambah enggak kuat. Ada kemudahan dalam Islam. Ya, cukup dia mengganti dengan apa ini? Membayar fidyah. Nah, kalau dia enggak mampu membayar fidyah, karena dia adalah orang yang paling miskin di tempatnya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Kalau datang ke Baitul Mal, ternyata dikasih sembako untuk bayar fidyah. Kalau ternyata disuruh memberikan kepada orang yang termiskin di tempatnya, dan ternyata yang termiskin ialah dia, dia pun boleh untuk apa ini? Menerimanya. Ya. Dan gak puasa, gak bayar fidyah, malah apa ini? Dapat fidyah. Dah, ringan, mudah. Seperti itu. Yang mana lagi? Ibadah haji. Walhamdulillah. Kewajibannya cuma sekali seumur hidup. Itu pun bagi yang punya biaya ke sana. Kalau enggak punya biaya, ya sudah enggak wajib. Walhamdulillah. Mudah. Kalau semuanya wajib ke sana, apapun keadaannya, sudah banyak yang menjadi apa ini? Korban. Korban apa ini? Hutang. Kaya atau miskin, wajib haji tiap tahun. Wah, sudah. Tiap tahun 100 juta. Kali berapa tahun dalam hidupnya? Mati dalam keadaan apa ini? Meninggalkan banyak utang. Namanya berat. Islam tidak demikian. Haji cuma sekali dalam seumur hidup. Itu pun untuk yang kaya saja. Zakat juga demikian. Untuk yang kaya saja. Yang gak kaya malah nerima zakat. Walhamdulillah juga. Gak semua harta ada zakatnya. Hanya harta apa ini? Tertentu saja. Jadi tidak ada istilah berat dalam Islam. Inna dina yusran. Coba tunjukkan mana syariat Islam yang dianggap paling berat. Apa? Jihad fisabilillah, perang paling berat ya, paling berat, paling berat. Tapi ternyata mudah. Yang tua-tua, anak-anak, wanita nggak boleh ikut, ya. Yang muda-muda, yang sakit-sakit, cacat. Gak usah ikut. Nah, barakfikum. Kemudian jihad fisabilillah itu tidak tiap hari, tidak tiap bulan, tidak tiap tahun. Itu kalau lagi ada apa ini? Syariat jihad saja. Ketika orang-orang kafir menyerang negara kaum muslimin, maka saat itu kaum muslimin baru angkat senjata untuk apa ini? Mengusir penjajah. Bersama apa ini? Pemerintahnya yang muslim. Nah. Dan dalam jihad fisabilillah itu qolabuna a'zakumullah itu dibiayai oleh pemerintah dan juga kaum muslimin. Nah, dan dalam jihad fisabilillah itu ikhwana fillah a'zakumullah, kalau mati mulia, ya. Kalau menang dapat ghanimah. Waktunya mati ya mati. Jadi yang paling berat. Tapi itu pun apa ini? Walhamdulillah, kalau terjadi sesuatu yang menyebabkan adanya apa ini? Jihad fisabilillah saja. Ya. Nah, tempat kita sampai sekarang enggak ada seruan jihad fisabilillah. Enggak ada yang menyebabkan syariat jihad fisabilillah. Ya sudah, ibadah yang lain. Ya. Nah. Enggak ada yang berani. Bahkan dalam hadis ini disebutkan wala yusaddin illa ghalabah. Barang siapa yang memberat-beratkan dirinya dalam melaksanakan agama ini tidak pada tempatnya, maka dia tidak akan mampu mengamalkan agama ini. Misalkan dia kuatnya puasa sunnah itu sebulan 3 kali. Tapi dia memberat-beratkan diri puasa tiap hari. Paling-paling kuat cuma sebulan. Habis itu kapok. Enggak puasa lagi. Kenapa? Ini akibat memberat-beratkan apa ini? Diri sendiri. Tidak pada tempatnya. Nah, seperti itu ya. Sholat tahajud. Sebetulnya kemampuannya dia itu 2 rakaat sama 1 rakaat witir. Tapi langsung tancap gas. Ba'dal isya sampai subuh. Gak pakai tidur. Sholat malam terus. Dan dilakukan tiap hari. Maka orang semacam ini gak akan lama. Ya, paling sebulan enggak kapok. Enggak lagi, ya. Nah. Kenapa? Karena memberatkan diri sendiri tidak pada tempatnya. Wala yusaddin illa ghalaba. Tidaklah seseorang itu memberatkan diri dalam agama ini tidak pada tempatnya, maka pasti dia akan dikalahkan oleh agama ini. Tidak mampu diamalkan lagi. Karena dia apa ini? Sudah keburu apa? Capean. Sudah keburu apa ini? Bosan dan jenuh. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah yang lain. Fasad didu. Ai iltazimus saddat. Disyariatkan bagi kita semua untuk tetap mempertahankan dan memegang yang benar dalam keadaan apapun. Ucapannya yang benar, perbuatannya yang benar, sikapnya yang benar dalam keadaan apapun. Ucapan yang benar itu qaulan sadida. Ucapan yang benar. Tak boleh bohong. Dalam keadaan apapun. Amalannya yang benar. Jangan menyimpang. Dalam keadaan apapun. Sikapnya yang lurus. Jangan belok-belok dalam keadaan apapun. Maka siapa saja ikhwan abidina azakumullah yang berusaha untuk istiqamah di atas al-haq, di atas kebenaran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya di dunia wal akhir. Jadi wasaddidu itu istilah lainnya ialah apa ini? Hendaknya kalian tetap istiqamah di atas jalan yang benar. Iltazimu as-saddad. Tetaplah memegang yang benar dalam situasi dan keadaan apapun. Ini berat. Ini yang berat. Ya. Orang suruh taat terus, ya. Nah. Berat. Suruh semangat terus. Berat. Berat apa enggak? Berat. Siapa yang bilang mudah? Enggak, ini kan. Itu berat itu. Karena manusia itu, tabiatnya itu mudah, jenuh. Ya. Kadang semangat, sering malas. Semangatnya kadang-kadang seringnya malas. Ya. Kadang lurus, seringnya bengkok. Ya. Nah, manusia. Tapi walhamdulillah, agama Islam itu mudah. Ketika orang itu sudah mulai tidak istiqomah di atas yang benar, ada syariat apa ini? Taubat. Ada syariat istighfar. Semulai nyimpang gitu, langsung bertaubat, langsung istighfar, balik lagi ke jalan yang lurus, ya. Nah, at-taibu min adzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak berbuat dosa. Walhamdulillah, gampang kan? Jadi untuk tetap istiqomah di atas jalan yang lurus sangat memungkinkan. Nah, jatuh bangun itu mesti. Ketika jatuh ada tobat, ada apa ini? Istighfar. Sehingga tobat dan istighfar itu termasuk kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sehingga perintah untuk tetap istiqomah di atas jalan yang benar, fasad itu mungkin untuk diamalkan. Kemudian faedah berikutnya, waqarifu. Makna waqarifu ialah idza lam tastati'u al-ahda bil akmal fa'malu ma yuqarribu minhu. Jika kalian tidak mampu melakukan ibadah dengan cara yang paling sempurna, maka berusahalah untuk melaksanakan yang mendekati sempurna. Ya. Jadi kalau enggak bisa beribadah dengan sempurna, maka harus berusaha untuk apa ini? Sesempurna mungkin. Contoh yang terbaru, barakallahu fikum. Salat gerhana matahari. Dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat gerhana matahari itu disyariatkan sepanjang mungkin bacaannya, selama mungkin berdiri, rukuk dan sujudnya. Selama mungkin. Maka saat itulah kita amalkan perintah ini. Waqaribu, kerjakan, ya, sesempurna mungkin sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau 3 jam kuat, berdiri 3 jam. Berdiri 3 jam. Saya enggak usah tanya jemaahnya, tanya imamnya juga. Kuat enggak berdiri 3 jam? Baca? Enggak kuat. Nah, wa qaribu. Ya, maka amalkan sekuat yang Anda miliki. Berapa jam buat ya? 1 jam. Nah. Enggak bisa 3 jam, ya 1 jam. Namanya waqari. Yang penting selama mungkin. Nah, 1 jam itu yang kami anggap paling lama. Gak kuat, kakinya sudah sengkles semua kalau lebih dari 1 jam. Oh ya, berarti kemampuan antum 1 jam. Begitu caranya. Jangan salah paham. lewat gerhana matahari secepat mungkin. Nah, ini yang salah. Dia belum nyoba selama mungkin, tapi sudah apa ini buru-buru secepat mungkin selesai. Ya, ini salah dalam menerapkan dalil. Ya, sesuai dengan kemampuan. Enggak, kalian tidak mengerahkan segala kemampuan kalian, tapi kalian sudah belum apa ini secepat mungkin dalam mengerjakan apa ini salat gerhana. Kenapa kok cepet-cepetan selesai? Pengen nobar. Kalau lama-lama sholat gerhananya gak kebagian jatah lihat apa ini proses gerhana matahari. Bahkan waliyadubillah kejadian kemarin itu banyak yang sholat gerhana dalam keadaan gerhananya belum mulai. Ternyata sengaja. Ya. Supaya bisa apa ini? Nobar. Padahal syariat sholat gerhana itu kalau gerhananya terlihat dan sudah mulai gerhana baru boleh. Kalau belum, berarti belum masuk waktunya. Sholatnya gak sah. Itu bukan waqoribu namanya. Tapi apa ini? Tapi cepet-cepetan. Ya. Jadi semakin lama dalam sholat gerhana, semakin apa ini? Sempurna. Nah kalau gak bisa terlalu lama, ya selama yang kita mampu. Nah, kan gitu. Nah, katanya 1 jam. Ya. Barakfikum. Kemarin saya nyoba. Nah, gerhana di pondok itu, ya 1 jam setengah itu. 1 jam setengah itu belum khutbah. Ya saya jujur-jujuran saja, 1 jam setengah, ya. Doyong-doyong. Nah, Assalamualaikum. Selesai sholat ternyata kakinya udah keras. Ya. Banyak yang berguguran. Bukan mati, berguguran itu artinya apa ini? Tak tahu, batal atau membatalkan diri. Nah, jadi saya asalnya softnya ada di tengah, bisa masuk terus mau maju. Kenapa? Yang depan mundur. Ya, itu 1 jam setengah. Pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai sandaran tongkat, sakit panjang. Ini tempat di mana harus berlama-lama dalam ibadah. Nah, ini namanya tempatnya. Gitu, ya. Semakin lama semakin sempurna. Tapi kalau gak bisa sangat lama, ya sudah. Sesuai dengan apa ini? Kekuatan yang kita miliki. Paling maksimal yang mana? Nah, itu namanya waqoribu. Dan laksanakanlah ibadah itu dengan sempurna. Jika tidak, maka yang mendekati sempurna. Jelas ya? Contoh yang lain. Nah, barakalakum. Sholat tahajud itu berapa rakaat? Semua witirnya. 11 atau 13 rakaat, ya? Nah, tapi itu bukan pembatasan. Itu yang diamalkan oleh Nabi SAW. Tapi, nah kalau bisa kita salat tahajud, ya itu 11 rakaat atau 13 rakaat. Nah kalau kondisinya lagi loyo, lagi meriah, demam, begitu. Barakalakum. Ya sudah, yang mendekati sempurna. Berapa? Hah? Bapak di bawah 11. Hah? 9. Nah, bar. Ya? Seperti itu. Jadi kita punya semangat untuk apa ini? Beribadah dengan cara yang paling sempurna atau yang mendekati sempurna. Itu maknanya waqaribu. Nah, tidak ada. Nah, betul. Baik, barakallahu. Kita lanjutkan. Faedah berikutnya. Wa absiru. Dan berilah kabar gembira. Dalam hadis ini, wa nabiyina a'udzakumullah, terdapat dalil disyariatkan untuk memberi kabar gembira di saat yang tepat pada kaum muslimin. Dan tidak menakut-nakuti mereka. Taib. Jadi prinsip Islam itu ialah menyebarkan kabar gembira dan tidak menyebarkan sesuatu yang apa ini membuat takut masyarakat. Nah, bagaimana? Contohnya, kalau ada pembagian sembako cuma-cuma, ya, kabar gembira apa itu? Sebar luaskan. Tapi kalau ada sesuatu yang membuat resah dan gelisah, maka penguasa barakallahu fikum disyariatkan untuk tidak asal menyebarkan berita itu. Dirahasiakan. Dikaji. Layak disebarluaskan apa tidak. Jika tidak demikian, maka situasinya tidak akan stabil. Itu prinsip dalam Islam. Jadi kalau perkara yang menyenangkan, menggembirakan, itu disyariatkan untuk apa ini? Disebar, luaskan. Tapi kan ada perkara yang menakutkan, yang sampai bisa mengganggu stabilitas keamanan dan yang lain, maka ini tidak boleh langsung disebar, luaskan. Biar ditangani oleh pemerintah dan digodok oleh mereka-mereka yang menjadi ahli istimbat. Pantas disiar, kenapa tidak? Kalau enggak pantas, enggak. Dengan mempertimbangkan apa ini? Maslahat dan mafsadah. Maka situasi di negeri tadi pasti akan apa ini? Tenang dan nyaman. Tapi kalau setiap berita disiarkan secara bebas, tidak ada kontrol, maka terjadilah banyak apa ini? Kekacauan di negeri tadi. Karena tidak apa ini? Mengikuti bimbingan Islam wa absir. Termasuk dalam dakwah, ikhwana fillah a'udzakumullah. Ini disyariatkan kepada para dai untuk menyampaikan dakwah dengan bisyarah. Ya, tidak membuat lari mad'u, tidak membuat apa ini takut mad'u untuk belajar, diajak untuk belajar agama ini. Nah, disampaikan kepada mereka bahwasanya belajar Islam itu menyenangkan, hadir di majelis ta'lim itu menyenangkan, tidak menakutkan. Nah. Tidak ada doktrin-doktrin khusus, tidak ada. Islam disampaikan apa adanya dengan dasar yang jelas dari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Ambil. Dicerna, dipelajari, dihayati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Gak diancam, gak ditakut-takuti. Termasuk metode dalam apa ini? Dakwah. Mengajak masyarakat untuk kembali mempelajari agamanya supaya mereka tahu aturan-aturan agamanya. Bikin mereka apa ini gembira, bikin mereka senang untuk datang ke majelis-majelis taklim supaya terbuka wawasannya, supaya jelas, oh selama ini saya salah, oh ternyata ibadah yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu seperti itu. Nah, tidak ditakut-takuti. Contohnya ditakut-takuti apa? Nah, ada satpam. Ini top, mana? Mau ikut taklim? Jenggotmu mana? Gak ada. Mana? Ini taklim khusus yang berjenggot. Udah minder dia. Kenapa? Gak punya jenggot. Gak boleh taklim. Takut. Ya? Nah, ya, biarkan saja masuk. Ya? Nah. Biarkan masuk. Dan ini majelis taklim sifatnya umum. Siapapun boleh ikut. Ya, baik yang punya jenggot ataupun yang tidak. Ya, nah. Kalau ternyata setelah lama taklimnya kemudian jenggotnya tumbuh panjang, walhamdulillah. Ya, kalau ternyata enggak tumbuh-tumbuh, ya sudah memang diciptakan dalam kondisi apa ini, enggak punya jenggot. Yang penting enggak nakut-nakuti. Atau stop, mau kemana? Mau ikut taklim, Pak? Yang mau taklim harus pakai jubah. Kalau nggak pakai jubah, pulang. Takut duluan. Biar saja masuk. Ya? Nah. Biar saja masuk. Biar belajar agama ini dengan tenang, dengan senang. Dipelajari, dihayati. Dan didoakan supaya mereka itu mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya mengamalkan Islam ini dengan kesadaran dan atas basirah. Di atas dasar ilmu yang jelas. Tidak karena takut atau ikut-ikutan. Nah, wa'absir. Beri kabar gembira. Seperti itu. Termasuk dalam hal tarbiyah kepada anak-anak. Juga demikian. Beri mereka kabar gembira. Jangan ditakut-takuti, diancam. Pendidikan yang menyenangkan dalam kelas menyebabkan anak itu kerasan untuk belajar, senang, ya, nggak susah, nggak bandel kalau disuruh belajar, ya. Tapi kalau belum udah takut masuk kelas, kenapa? Ustadznya seram, suka mukul, ya, suka banting. Nah ini bikin anak-anak apa ini lari dari belajar. Kenapa? Tidak wa'absiru. Tapi bukan berarti wa'absiru itu tidak kemudian menyampaikan ayat-ayat tentang apa ini neraka, tentang dosa, tidak. Itu juga disampaikan. Karena tugasnya para nabi dan rasul dan para dai yang berdakwah di atas jalan para nabi dan rasul, inti dakwahnya ialah apa ini? Al-bisyarah wan nadhar. Menyampaikan kabar gembira dan juga apa ini? Peringatan. Tapi tidak dakwah dengan cara nakut-nakuti atau mengancam. Lah. Dakwah salafiyah. Dakwah para nabi dan rasul, dakwahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dakwah yang penuh apa ini? Barokah. Yang mudah. Yang membuat umat itu apa ini? Senang. Tidak diancam dengan sesuatu yang menakutkan. Tidak ada. Enggak bawa pistol. Enggak bawa cambuk. Enggak bawa pedang. Enggak silap. Begitu. Ya. Tapi. Mau diterima silakan. Mau ditolak ya resiko Anda. Ya kan? Bapak ingat jangan macam ya. Awas. Kalau kamu enggak ngamalkan ya, nanti awas ya. Enggak pakai seperti itu, ya. Nah, wa'absir. Coba bandingkan dengan dakwah-dakwah yang lain yang batil. Diancam, didoktrin, ya. Nah. Istilahnya tuh dicuci otaknya. Nah, dibikin ekstrim, dibikin apa ini? Keras. Tapi kebetulan mereka-mereka seperti itu kok ternyata pakai jubah, juga jenggotan, akhirnya yang enggak gitu-gituan kena juga. Kenapa? Seragamnya sama. Itu ujian. Itu ujian, ya. Nah, sekarang ini jangan sampai kita terpengaruh dengan seragam. Seragam bisa sama, tapi keyakinan, prinsip, ideologi berbeda. Ya, nah, sudah harus cerdas dalam nilai. Kalau patokannya ialah karena seragamnya sama, berarti pemikirannya masih primitif. Nah, masih apa ini? Primitif. Tahu nggak para koruptor? Hah? Nah, nggak ada yang berjubah. Apakah kemudian yang tidak berjubah mau dikatakan koruptor? Kalau sampai dikatakan kamu nggak pakai jubah koruptor, berarti yang ngomong kayak gitu primitif, ya? Yang membedakan ialah apa ini? Amalannya, keyakinannya, ideologinya, jangan terpengaruh dengan apa ini? Saga. Kalau sampai patokannya ialah karena sagamnya sama, itu berarti pemikirannya masih primitif. Mohon maaf. Nah. Kalau enggak mau dikatakan primitif, ya masih bodoh begitu. Kalau enggak mau dibilang masih bodoh, ya kurang pintar mas. Ya, nah, ya kurang cerdas. Mudah ditipu dengan apa ini? Seragam. Sama ketika ada polisi-polisi gadungan, seragam polisi pakai pistol mainan, nampung jambret. Nah, apakah kemudian bapak polisi yang resmi bilang itu polisi? Enggak, ya kan? Nah, seragamnya saja yang sama. Itu polisi gadungan. Kenapa? Ya, disiplinnya tidak seperti disiplin apa ini? Polisi. Jadi jangan terpengaruh dengan apa ini? Kesamaan seragam. Harus lebih pintar dikit dalam membaca situasi, dalam meneliti, dalam mencerna. Oh iya. Ternyata yang ini memberontak pemerintah, yang ini harus taat kepada pemerintah. Satunya pakai jubah, ini juga pakai jubah. Tapi kok lain? Berarti memang lain. Ini bukan itu bukan ini. Yang itu pemberontak, yang ini adalah yang setia dengan pemerintah yang sah. Jangan kemudian dianggap pemberontak semua. Kenapa? Seragamnya sama. Itu balik masih bodoh. Barfiq, ya. Taib. Wasta'inu bil ghadwati wa rauhati wa syai'in nadulja. Dalam hadis ini, ikhwan fillah asakumullah, terdapat faedah tentang waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Nah, yang pertama ialah di awal siang, di pagi hari. Yakni time pagi hari. Kemudian di akhir siang, yakni sore hari, khususnya hari Jumat. Hari Jumat itu akhir harinya, itu menjelang maghrib, itu waktu mustajab dalam berdoa. Yang ketiga, di akhir malam mendekati subuh. Barakallahu fikum. Kemudian di saat safar. Karena dalam hadis ini ghadwah rauha syai'un minad duljah, itu safar di waktu-waktu tadi, ya. Nah, doanya musafir apa? Mustajab. Kemudian dalam hadis ini ada faedah disyariatkan untuk safar pada waktu-waktu tersebut. Kalau musafir jarak jauh, pilih tiga waktu ini. Pagi hari, ya, habis sholat subuh. Nah, atau sore hari, ya. Nah, atau akhir malam, waktu sahur, ya. Ini waktu-waktu semangat dalam melakukan safar dan mengemudi kendaraan. Adem, ya. Sehingga cepat sampai tujuan dalam kondisi tidak capek. Coba bandingkan, kalau mulai start safarnya siang-siang, ya, macet lagi. Mobilnya gak ada AC-nya lagi, ya, dibuka kena polusi pabrik, ditutup pengap, ya, namanya Pajero, panas Jopo Jero, ya, nah, itu mudah apa ini? Mudah capek. Ya sampai, insya Allahnya sampai, tapi apa ini? Sampai tujuan dalam kondisi capek, lelah. Nah, kalau jalan tengah malam, bukan akhir malam, itu saat-saat orang teler. Waktunya ngantuk-ngantuknya itu. Ya. Ini ukuran kenormalan ya. Kalau ada yang mampu berarti itu memang di luar kewajaran ya. Supir tengah malam udah start sampai di luar. Di jarak jauh ya. Barakofikum. Jadi pilih semacam itu. Ya. Nah, wasta'inu bil ghadwati wa rauha wa sayyidatul jah. Kemudian faedah yang terakhir, al-qasda tablu. Nah, ini yang terkait dengan bab al-qisad fit-ta'ah. Hendaknya kalian sederhana dalam menjalankan ibadah. Sederhana dalam menjalankan ibadah, kalian akan sampai pada tujuan. Jadi ibadah dengan tenang, dengan semangat, dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, al-qasd di sini tidak melampaui batas ketentuan, juga tidak apa ini? Permalas-malasan. Ya, al-qasd tablughu. Kalau ada yang bertanya, kenapa kok dibaca nasab al-qasd tablughu? Dalam bahasa Arab ilmu nahwu namanya uslub irra'. Ira itu ialah menganjurkan kepada orang yang diajak bicara untuk melakukan sesuatu yang terpuji dengan membuang amilnya. Dikira-kirakan dengan apa ini? Ilzam atau if'al. Ya. Al-qasda, al-qasda. If'al al-qasda. If'al al-qasda. Tablu. Ya. Tapi kalau mengingatkan orang yang diajak bicara agar meninggalkan sesuatu yang dibenci atau yang membahayakan, dalam bahasa Arab sebut apa ini? Uslub tahdzir. Misalkan mengingatkan ada singa, anak-anaknya supaya enggak keluar ya. Al-asadah, al-asadah. Hati-hati atau jauhi apa ini? Singa-singa itu. Langsung dinasab, amilnya dibuang. Jadi maf'ul bih. Baik, sebetulnya masih banyak faedah-faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini. Namun apa yang saya sampaikan sudah cukup. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan, kekuatan untuk bisa mengamalkan agama Islam ini dengan keikhlasan, kemudian sesuai dengan sunnah dan bimbingan Rasulullah SAW. dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita keistiqomahan di atas jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.